Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwanil ikram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Atsar Qatadah, yang beliau menjelaskan tentang derajat dari Abu Dawud Al-A'ma, yang beliau hukum di sini seorang tidak layak diambil ilmunya sebab tidak dikenal menuntut ilmu, bahkan dikenal dengan perbuatan yang buruk, yaitu meminta-minta, mengemis pada manusia. Sekarang kita lanjutkan pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, kita baru bertemu sekali ini dalam riwayat Muslim, salah seorang guru dari guru Imam Muslim, Utsman bin Abi Syaibah, thiqatun hafiz, kunyahnya Abu Hasan Al-Kufi. Sahibul Musnad wa Tafsir. Beliau yang dikenal dengan apa? Ibnu Abi Syaibah. Namanya Utsman. Atau enam, ada dua kawan dari anak dari Abu Syaibah yang dikenal dengan keimamahan. Taib Ibnu Abi Syaibah kawan yang masyhur dengan apa, dengan ilmu, dan keluarga Abu Syaibah keluarga yang subhanallah, memang keluarga mubarak. Nah, diberkahi dengan enam ilmu yang ada pada mereka. Di antaranya pada dua ini, yang sahibul musannaf dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan guru Imam Muslim ini Abul Hasan yang bernama Utsman. Sedangkan Abu Bakar ini saudaranya. Saudara dari Utsman. Ditanyakan tentang keadaan kedua orang itu kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ibnu Abi Syaibah ma taqulu fi ani Abu Bakar, faqala ma alimtu illa khaira, faka'annahu angara mas'alata anhu. Ibnu Abi Syaibah, apa yang kau komentari tentangnya? Yang dimaksud adalah Abu Bakar. Maka Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mengetahui tentang beliau kecuali kebaikan. Sepertinya beliau mengingkari, tidak perlu ditanyakan beliau itu seorang imam. Kemudian ditanya lagi, fa akhuhu Utsman, kemudian saudaranya Utsman, fa qala wa akhuhu Utsman ma alimtu illa khaira wa athna alaih. Dan saudaranya Utsman, aku tidak mengetahui tentang beliau kecuali kebaikan. Baik. Jadi kedua-duanya ini dua bersaudara, ikhwan, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan Abdul Hasan Utsman ibnu Abi Syaibah, kedua-duanya thiqatan. Bahkan dikatakan oleh Imam Yahya bin Ma'in, laisa fihi syak, tidak ada keraguan padanya. Cuman ada hal yang bagus, ikhwan fillah, untuk diambil ibrah dalam biografi yang disebutkan tentang Utsman bin Abi Syaibah. Yaitu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam takrim, wa qila kana la yahfazul Quran. Kana la yahfazul Quran adalah dulu beliau tidak na'am hafal Al-Quran. Lihat. Bahwasanya yang demikian itu disebutkan na'am sebagai suatu kekurangan. Sebagai suatu kekurangan di sisi para a'imah, sehingga na'am disebutkan dalam biografi mereka. Walaupun konteksnya dalam sighah waqilah dikatakan atau dikhabarkan, wallahu a'lam, tentang kebenarannya, tapi syaitnya di sini, ikhwan, bahwasanya para imam dalam menulis biografi, nah, para perawi, nah, di antara hal yang menjadi cacat, menjadi suatu bentuk kekurangan ketika apa? Dia tidak hafal Al-Qur'an. Berarti dipahami dari sisi itu bahwasanya kondisi seorang sebagai hafidzul Quran, menghafal Al-Quran, ini merupakan keutamaan. Dan ini tidak syak, bahkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam nas yang banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Naam. Warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Kala akan dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an di surga kelak, bacalah, naiklah, dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan dulu ketika di dunia. Baik. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Sehingga ketika seorang telah mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an, maka dan tentunya fanfira ini memiliki kedudukan yang tinggi. Maka tidak pantas seorang talibul ilmi yang diberi kemudahan waktu, kemudian diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan juga kesehatan, menyia-nyiakan sisi ini. Apalagi yang telah diberi kemudian untuk pernah menghafal, pernah menghafalkan sampai khatam, maka hendaknya bersungguh-sungguh untuk memurajaahnya dan menghafalkannya serta berusaha memutkankannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, ta'ahadu hadzal Qur'an. Nah, Allah lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Nah, jagalah betul-betul Al-Qur'an ini, karena sungguh dia itu, ya, sungguh demi Allah, dia itu lebih cepat untuk lepasnya daripada unta lepas dari talinya. Maka ikhwani fillah, nah, hendaknya kita semua berupaya untuk menunaikan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk muahadah, betul-betul menjaga Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang menghafal satu juz dijaga. Karena menjaga itu yang sudah kita miliki itu lebih penting daripada kita berusaha mendapatkan sesuatu baru yang belum kita dapat. Dan ini yang banyak keliru. Seorang inginnya menambah, tapi yang sudah didapat dia tidak jaga. sehingga ibarat seorang mengumpulkan enam tayyib binatang-binatang buruan, ketika dapat sudah diikat, sudah dilepas, sudah capek-capek dia kejar, dia buru, dapat dia apa? Dia biarkan begitu saja dengan kandang yang enam reot, akhirnya ya mudah ditendang oleh binatang tadi, lepas. Tapi tidaknya seorang talib dan setiap muslim maupun muslimah yang menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang sudah didapat dijaga dengan dimurajaah, dibaca di dalam sholat. Nah, karena itu afanifillah yang kita harapkan nanti apa? Nanti bersama kita sampai mati. Bersama kita sampai mati. Nah, dan perkara ini kemuliaannya tidak di dunia toh. Bahkan kalau sampai seseorang meniatkan hanya ingin mendapatkan kemuliaan di dunia untuk bisa menyandang gelar hafiz atau mendapatkan na'am ijazah atau mendapatkan na'am piagam bahwasanya dia hafizul Quran, maka sungguh dia na'am telah salah niatan dan khawatir tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Tapi yang hendaknya kita niatkan dan menjadi cita-cita kita ya kemuliaan di akhirat. Walaupun manusia tidak ada yang tahu dirimu itu hafizul Quran, tidak masalah. Kenapa? Karena seorang akan mati bersama dengan apa yang dia bawa di dadanya berupa hafalan Al-Quran. Nah, kalau Al-Baqarah dan Ali Imran saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ikra'u az-zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran." Dan ikra' di sini dulu perlu dipahami ya kawan, bahwasanya makna na'am ikra' pada banyak hadis juga pada perkataan para salaf itu terkandung padanya ihfaz. Jadi bukan sekedar dibaca lewat tapi na'am berusaha menghafal. Makanya para imam berdalil dengan itu untuk apa keutamaan menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Hafal, hafalkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Dinamakan dengan Zahrawain. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw ka'annahuma firqani min qaidin sawab tuhajjani an sahibihima. Karena keduanya kala pada hari kiamat akan datang seakan-akan dua awan atau seakan-akan dua kelompok burung yang sangat banyak yang membela orang yang menghafalnya. Dan di zaman para sahabat yang telah mengambil Al-Baqarah dan Al-Imran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti agungkan kedudukannya. Ini Al-Baqarah dan Al-Imran. Apalagi kalau seorang diberi taufik untuk bisa apa mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Makanya antum yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur juga masih pada kondisi yang sangat bagus, belum diberi beban yang banyak, beban keluarga, beban anak, maka manfaatkan. Sebagai bentuk kesyukuran atas itu ya kalian manfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak perlu dan kemudian dikejar-kejar untuk setoran, tidak perlu diawasi, dimarahi karena apa? Karena tidak murajaah, tidak perlu. Karena itu untuk diri kalian sendiri. Nah, jangan sampai seorang apa menuntut ilmu bertahun-tahun kemudian dalam biografinya akan ada yahfazul Quran. Adalah dia ada menghafal Al-Quran dulu. Baik. Maka berusaha setiap hidup. Nah, selama seorang memiliki usaha kesungguhan dan fanifillah, itu nilai tabaraka wa ta'ala dengan niatan yang jujur, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Rasulullah katakan intasdukillaha yasdukka, jika engkau betul-betul jujur maka Allah akan apa, berikan sesuai dengan apa yang kau akui. Nah, mengaku pada dirinya bahwasanya dia betul-betul ingin menghafal Al-Qur'an, betul-betul ingin mengkhatamkannya. Kalau jujur bi'idznillah tabaraka wa ta'ala akan tercapai. Karena Allah telah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk bisa diingat, bisa dihafal. Nah, kemudian dari Allah. Tapi juga ujiannya cepat terlupakan, maka butuh untuk dibaca, dibaca, dibaca terus. Bahkan semungkin apapun seseorang, kalau kemudian dia tidak menggunakan Al-Quran untuk sholatnya, tidak dibaca, tidak dimurojaah, ya akan hilang. Ingat dalam kisah muadzin atau kisah seorang alim, seorang alim hafidzul Quran. Nah, gara-gara dia teledor dengan kemaksiatan, nah memandang amarat dengan syahwat, nah pandangan yang muharram, pandangan yang dilarang, nah maksiat, dengan sebab itu 20 tahun setelahnya hilang hafalan Al-Quran. Nah, hilang hafalan Al-Quran. Jadi jangan seorang merasa ah sudah mungkin tidak usah murojaah, santai saja. Nah, tapi bahkan harus diputar terus, bahkan juz 30 pun akan, juz 30 saja. Jangan seorang meremehkannya, juz 30 tidak usah dimurojaah. Tapi apa hendaknya diputar murojaah, nah sehingga terjaga. Karena al-hibdu khawan, hafalan itu khawan, yaitu pengkhianat. Maksudnya apa ungkapan ini? Dan ini ungkapan masyhur, al-hibdu khawan, hafalan itu pengkhianat. Maksudnya ketika kita suatu saat butuh, ternyata tidak bisa keluar. Kayaknya sudah hafal, kayaknya hafal, tapi apa, dia mengkhianati kita ketika dibutuhkan, tidak keluar-keluar. Kita ingin mengungkapkan, sudah ada di benak, tapi mengungkapkan itu untuk sampai ke situ tiba-tiba tertutup. Dan ini nah banyak kita dapat ya dalam diri-diri kita. Satu saat ingin sesuatu padahal sudah hafal, tiba-tiba nah hilang satu kata, hilang satu huruf tiba-tiba. Nah, yang hikmahnya dorongan untuk kita terus-menerus mengulang nah berhubungan dengan Al-Qur'an. Dan ini ya kawan, tidak hanya bagi para talabah, tapi tidak hanya bagi kita semua, aba maupun umahat, tidak hanya memiliki himmah, memiliki semangat dalam masalah itu. Kenapa? Karena itu termasuk hal yang menentukan derajat seseorang di akhirat. Nah, derajat seseorang di akhirat bagaimana tidak, Allah katakan naik, naik, bacalah, karena kedudukanmu di akhirat, kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Nah, dan dia menjadi pemberi syafaat kelak di akhirat, di hari-hari yang kita sangat butuh nah amalan. Tapi kita kembali ke sana. Qala haddatsana Jarir, Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi, telah kita lewati dulu, seorang thiqah. An Raqabah, ini baru pertama kali kita lewati di sini. Raqabah ibnu Masqalah namanya. Nah, sedikit aneh. Namanya Raqabah ibnu Masqalah ibni Abdillah al-Abdi. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Syekhun thiqatun minat thiqat, Syekhun thiqatun minat thiqat, ma'munun, seorang syekh dari kalangan thiqat yang terpercaya. Nah, dan juga di sini ada sedikit keunikan berhubungan dengan biografi Raqabah ibnu Masqalakun. Disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Nah, sikatun illa annahu kanat fihi da'abah. Seorang sikah hanya saja beliau dulu suka bercanda. Suka bercanda. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sikatun ma'munun wa kana yamzah. Seorang sikah terpercaya tapi dia suka apa? Suka guyon. Nah, ini kalau guyon, terlalu banyak guyon juga apa? Nah, kurang bagus. Nah, sesekali bercanda yang normal, bercanda yang untuk menyegarkan suasana tidak apa-apa. Tapi kalau seorang sampai dikenal, kawan, dikenal dengan apa? Dengan guyonan, suka melawak, ini akan menjadi kekurangan baginya. Dan yang seperti ini tentunya karena banyak, kawan. Illa annahu kana fi da'abah, kenapa? Karena dikenal, bahkan sampai ditulis di biografinya, berarti memang dia masyhur dengan hal itu. Makanya dikatakan oleh Imam Daruqutni sebagai suatu perkara yang sedikit apa mengurangi keutamaannya, walaupun seorang tikoh. Dan mizah, seorang bercanda, mizah ibaratnya adalah milh fit ta'am, ibarat garam pada makanan. Kalau seorang tidak pernah untuk apa bercanda juga tidak bagus. Seorang yang abbas, yang sifatnya apa selalu bermuka masam, tidak pernah bisa apa, tidak pernah bisa bercanda dengan teman. Tapi kalau terlalu sering juga ini tidak bagus. Kenapa? Sebagaimana makanan, kalau kebanyakan garam juga tidak enak. Ini dalam biografi Raqabah ibnu Masqalah. Anna Abu Ja'far al-Hashimi al-Madani kana yadaw haditha kalami haditha kalama haqqin. Perhatikan kalimat ini, Pak. An Raqabah, yaitu di sini Raqabah ibnu Masqalah yang mengatakan bahwa Abu Ja'far al-Hashimi al-Madani kana yadaw haditha kalama haqqin. Walaysan min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yarwiha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Raqabah bahwasanya Abu Ja'far al-Hashimi, Abu Ja'far al-Hashimi namanya Abdullah ibn Miswar. Yang telah kita lewati di awal-awal kitab, ikhwan, termasuk dalam deretan du'afa wal wadi'in. Kita lewati di awal-awal ketika membahas tingkatan-tingkatan perawi. Nah, deretan para perawi yang lemah dan pemalsu hadis, di antaranya apa? Abu Ja'far al-Hashimi. Nah, dia itu dikatakan oleh Raqabah kana yadau ahadith, adalah dia dulu suka apa? Memalsukan hadith. Yadau, wadu al-hadith, yadau maksudnya apa? Iftarah, yaitu membuat-buat hadith yang palsu. Kalama haqqin, di sini antum pahami irobnya, ya, Pak. kana yadau ahadits. Ahadits i'rabnya apa? Inda Ismail. Maf'ulun bi dari yadau. Adalah Abu Ja'far ini dulu suka memalsukan hadis. Memalsukan hadis-hadis. Kalama haqqin. Nah, i'rabnya sebagai apa ini? Khabar kana. Baik. Inda Rifki. Tuwafiku atau tukhalifu? Tuwafiku. Nah, inda ya Hudzaifah. Setuju atau beda? Beda apa? Sifat. Baik. Berarti gimana maksudnya? Dia memasukkan hadis-hadis yang merupakan perkataan hak gitu. Baik, pendapat ketiga ada enggak? Antum apa kasih? Maaf oleh ajli. Baik. Apa talha? Badal dari apa? Ahadith. Baik. Terus maksudnya bagaimana berarti? Kalau badal. Seakan itu kalam yang benar. Baik. Apa Pak Umar? Salafal ulam. Badal dari ahadith. Tapi maknanya, terus gimana maknanya? Berarti dia memalsukan hadis-hadis yang hadis-hadis itu kalam hak gitu. Baik. Ada berikrab benar. Irabnya afwan kalam haqqin. Di sini apa? Badal. Sedangkan makna untuk makna perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullahu taala, sehingga kita paham makna ungkapan ini, karena sekilas di mana ini maksudnya? Kana yadau haditha kalam haqqin wa laysa min haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya, bahwasanya Abu Ja'far ini dulu suka memasukkan hadis yang berupa perkataan-perkataan yang hak. Ya, perkataannya hak. Perkataan yang dia bawakan itu isinya betul. Tapi apa? Bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi yang dia datangkan memang ucapan yang benar. Baik, ucapannya benar. Tapi kelirunya dia, kesalahannya dia karena menisbahkan ucapan itu kepada Nabi padahal Nabi tidak mengungkapkannya. Itu. Makanya dikatakan di sini ahaditha kalam haqqin. Kata beliau yaitu Syekh Al-Thubi, wa makna anna dzalikal kalam kalamun sahihun wa hikmatun minal hikamil mufidah. Walakinnahu kadzaba fi nisbatihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu laisa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bahwasanya perkataan dia itu perkataan yang benar dan suatu hikmah, ya, perkataan yang mutiara-mutiara nasihat yang berfaedah. Tapi dia berdusta dalam penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu bukan perkataan beliau. Baik, bukan perkataan beliau. Di antaranya apa yang masyhur di kalangan manusia sebagai hadis Nabi tapi bukan hadis dan isinya betul. Apa? Misalnya an-nadhafatu minal iman. Ini masyhur sekali. Ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Baik. Masyhur, tapi apa? Tapi bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata-kata yang bagus mutiara. Kenapa? Karena didukung oleh dalil yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru syatrul iman. Nah, bersuci itu bagian dari keimanan dan an-nadhafah masuk dalam apa? Taharah. Itu contohnya misalnya. Jadi ini makna perkataan dari Raqabah Ibnu Mas'alah. Kana yadaw haditha kalam haqqin wa laysa min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarwiha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dulu dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ngaku-ngakunya. Jadi membuat suatu ungkapan, ungkapannya ini benar. Tapi apa? Dia berdusta dalam menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan hadis seakan-akan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tetap dusta, ya. Tetap dusta, masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, berdusta. Nah, walaupun itu berisi ungkapan yang benar, apalagi kalau isinya ungkapan yang batil. Seperti misalnya apa? Iftiraku ummati rahmah misalnya. Ini sudah palsu, sudah apa? Isinya kebatilan. Nah, bahwasanya perpecahan umatku ini adalah merupakan bentuk rahmat. Sehingga silakan saja apa? Berpecah. Nah, kenapa itu? Karena itu bentuk rahmat dari Allah. Ini batil. Bahkan ikhtilaf merupakan adab. Ikhtilaf merupakan perkara yang dilarang. Iftiraq, perpecahan merupakan perkara yang dilarang, yang kita semuanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang memecah belah agamanya, bercerai-berai dalam agamanya, sehingga menjadi syiah, yaitu tercerai-berai berkelompok-kelompok. Nasallallahu al-afiyah wa salam. Baik, ini asal dari Raqabah Ibn Mas'alah qanifillah, yang beliau mengkhabarkan tentang keadaan Abu Ja'far al-Hashimi yang dia dikenal sebagai pemalsu hadis. Dan sungguh, tentunya seorang dikenal dengan keburukan seperti ini merupakan perkara yang menyedihkan. Perkara yang menyedihkan. Faedah hidup yang kita bisa petik, seorang muslim berusaha sebisa mungkin agar dia bisa meninggalkan kebaikan, sehingga manusia di generasi-generasi yang akan datang, ketika menyebutnya, menyebut dengan kebaikan, menyebut dengan kebaikan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Ini perkara yang sangat gamblang dan hal yang hendaknya kita betul-betul wujudkan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya, dan manusia aman dari keburukannya. Ini sebaik-baik manusia. Jadi hendaknya kita berusaha untuk itu, bisa diharapkan kebaikannya. Dan manusia aman dari keburukan kita. Jangan sampai sebaliknya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah apa? Man la yurja khairu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Manusia sudah apa? Sudah putus asa untuk mengharapkan kebaikan dari dirinya. Mau diharapkan apa? Nah, tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan. Ini sejelek-jelek manusia. Ditambah lagi wala yu'manu syarru. Naam, dan manusia tidak merasa aman dari kejelekannya. Sudah kebaikan tidak bisa diharapkan. Naam, manusia apa? Tidak merasa aman dari keburukan-keburukan dia. Ini syarrukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek kalian. Tinggal kita memilih apa. Seorang tentunya berusaha untuk menjadi apa? Menjadi orang yang terbaik. Nah, minimal terbaik bagi keluarganya. Bisa diharapkan kebaikannya oleh anak istri. Demikian pula seorang anak. Nah, bisa diharapkan kebaikannya oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Apalagi kemudian kalau meluas menjadi seorang muslim, yang kebaikannya bisa diharapkan oleh kaum muslimin. Nah, secara menyeluruh. Nah, diharapkan kebaikannya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, dari tetangganya, dan aman orang-orang yang ada di sekitarnya dari keburukan-keburukan dia. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyuhafiquna lima yuhibbuhu wa yirdahu, walhamdulillahi rabbil alamin.